berdua bersama di kali kelima. Ku gelisah telah menunggu lama. Siapakah kita, kekasih pun bukan. Mengapa kita dengan detak jantung yang berat.